Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Nawawi rahimahullahu taala babu isbati takbir fi kulli khatdin wa raf'in bi shalah illa rafa'ahu min ruku' wa yaqulu fihi sami'a Allahu liman hamidah. Bab ditetapkannya takbir membaca Allahu Akbar di setiap gerakan turun dan naik dalam salat, kecuali ketika bangkit dari ruku', maka seorang salat berkata sami'a Allahu liman hamidah. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab an Nabi Salamah ibn Abdul Rahman anna Abu Hurairah kan yusalli lahum yukabbiru kullama khafadha wa rafa'. Abu Hurairah anhu salat bersama mereka, yaitu mengimami mereka. Beliau takbir setiap kali turun dan naik, berpindah gerakan. Pada mensarafa ketika beliau selesai salat, qala wallahi inni lasbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku adalah orang paling mirip salatnya dengan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Qala hadatsana Muhammad bin Rafi', qala hadatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarani Ibnu Shihab an Abi Bakar bin Abdul Rahman anahu sami'a Abu Hurairah yaqulu kana Rasulullah sallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum. Takbir ketika berdiri tabatul ihram. Tsumma yukabbiru hina yarka', kemudian takbir ketika ruku'. Tsumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ruku', ketika bangkit dari ruku'. Tsumma yaqulu huwa qa'imun, kemudian dalam keadaan berdiri beliau membaca bacaan i'tidal, rabbana wa lakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian takbir ketika turun sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, dan takbir lagi ketika bangkit mengangkat kepalanya dari sujud pertama. Tsumma yukabbiru hina yasjud, kemudian takbir ketika mau sujud kedua. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian takbir ketika mengangkat kepala dari sujud kedua. Tsumma yaf'alu min dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiha, dan kemudian melakukan itu semua dalam sholatnya, dalam semua salatnya hingga selesai salat. Wa yukabbiru hina yakumu min al-masna ba'da julus, dan takbir juga ketika berdiri dari dua rakaat pertama setelah duduk tasyahud awal. Bangkit berdiri juga takbir. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, dan kemudian beliau berkata inni asbahakum salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsani Muhammad Rafi', قال حدثنا هجين قال حدثنا ليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبو هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. Beliau ketika berdiri salat takbir ketika berdiri, yakni takbiratul ihram. Bimithli hadith Ibn Jurayj ulam yadkur kaul Abi Hurairah inni asbahakum salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsani Harman ibn Yahya qala akhbarna Ibn Wahab qala akhbarni Yunus an Ibn Shihab qala akhbarni Abu Salamah bin Abdul Rahman anna Abu Hurairah kana hina yastakhlifu Marwan al-Madinah. Ya, ketika beliau menjadi khalifah yang menjadi pimpinan di Madinah karena ditunjuk oleh Marwan bin Abdul Malik. Ya, beliau pernah menjadi amir di Madinah di masa Marwan bin Abdul Malik. Idza qama li sholati al-maktubah kabbara. Ketika beliau menjadi amir di Madinah ditunjuk oleh Marwan bin Abdul Malik, beliau mengimami manusia di Madinah, beliau ketika berdiri saat maktubah kabbara, yaitu takbir ihram. فذكر لهم حديث لجريج وبحديثه فإذا قضاها وسلم ketika beliau selesai salat dan salam akbara ala ahli masjid, beliau pun menghadap ahli masjid jemaah. Qala walladzi nafsi biyadihi inni lasbahukum salatan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Mihran Ar-Razi, qala hadatsana Walid bin Muslim, qala hadatsana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Bakir, an Nabi Salama, an Abu Hurairah kana yukabbiru fi shalah kullama rafa'a wa wada'a. Wahyara takbir dalam salat setiap kali angkat dan turun, ya, pergerakan perpindahan gerakan salat. Yaqulu ya Abu Hurairah, ma hiya takbir? Qala innaha rasulatu Rasulillah sallam, inilah salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Qutaib bin Sa'id, qala hadatsana Ya'qub, yani Ibnu Abdul Rahman an Suhail an Abihi an Abi Hurairah annahu kana yukabbiru kullama khafadha wa rafa', takbir setiap kali turun dan mengangkat. Wa yuhadithu anna Rasulullah SAW kada fa'alu dhalik. Qala rahimahullah hadatsana Yahya bin Yahya wa Kharaf bin Hisham jami'an an Hammad, qala Yahya akhbarana Hammad bin Zaid an Ghailan an Mutarrif qala salaitu ana wa Imran bin Husain khalf Ali bin Abi Talib. Kata di hadis Abu Hurairah, sekarang hadis Ali bin Abi Talib dan juga Imran bin Husain. Ketika aku dan Imran Husain salat di belakang Ali bin Abi Talib, fakana idza sajada kabbara. Ali bin Abi Talib ketika sujud takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, ketika angkat kepala dari sujud takbir. Wa idza nakhadha min raka'atain, ketika bangkit dari dua rakaat pertama, ya setelah tasyahud kabbara takbir. Pada man sarafna min shalah, ketika habis selesai pulang dari salat, akhadha Imran biyadi. Imran Husain memegang tanganku. Tuma qala, kemudian berkata, laqad shalla bina hadza salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi ini Ali bin Abi Thalib telah salat dengan kami dan dengan kita salatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw qala, dzakarani hadza, orang yang telah mengingatkan aku salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis Imran bin Husain dan hadis Ali. Ali yang melakukannya dan Imran bin Husain radhiyallahu anhuma yang mentakrir inilah salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, fihi dalam hadis ini, dalam bab ini, isbatu takbir fi kulli khafdin wa raf'in illa fi raf'in min ruku', menetapkan adanya takbir, disunahkan takbir setiap kali seorang turun dan bangkit dalam salat kecuali ketika mengangkat badan di ruku', maka membaca sami Allahu liman hamidah. Qala Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa hadza mujma'un 'alaihi al-yawm wa min ashharil mutaqaddimah, dan ini kata beliau ijma', disepakati pada hari ini dan di masa-masa dahulu. Kemudian kata Nawawi rahimahullah ta'ala, ucapan beliau, yukabbiru hina yahwi sajidan, thumma yukabbiru hina yarfa'u, wa yukabbiru hina, dengan lafaz hina, takbir ketika turun sujud, takbir ketika mengangkat kepala, yukabbiru hina, dengan lafaz hina, hin, hada dalil ala muqaranati takbir li hadhihi al-harakat. Ya, menunjukkan takbir itu beriringan dengan pergerakan perpindahannya. Takbir itu beriringan dengan turun dan sujudnya, turun dan naiknya seorang ketika berpindah gerakan. Wa bastihi 'alaiha. Ya, takbir dibaca ya sejak dia berpindah sampai selesai. Allahu Akbar. Berikutnya ucapan yang terakhir dari Imran bin Husain radhiyallahu an, laqad dzakarani hadza salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ini Ali bin Abi Thalib yang takbir setiap kali turun dan naik dalam salatnya telah mengingatkan aku tentang salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau rahimahullah menunjukkan isyarah ila maqaddamna annahu kana haji istibai takbir fi intiqar. Menunjukkan awalnya banyak orang meninggalkan sunnah ini. Ya, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghidupkannya kembali. Ya, di awal-awal masa Abu Hurairah ada yang menyisihi, tapi kemudian setelah itu tadi mujma' alai, disepakati, dan bahkan ada bin apa namanya di sini ketika Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah suatu belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang meninggalkan ketika Ali bin Abi Thalib melakukan, ya, beliau mentakrir, inilah salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak orang meninggalkannya, yaitu sunnah takbir ketika bangkit dan turun dalam gerakan salat. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, wa barakallahu fiik.